curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nah guys, dulur, yang duen pulur masih penting banget ke ya, jangan penting banget ke yakin. Siki maning jamane beras larang ya, apa-apa goletane angel, lengat tanah, temandangana, regane ora karu-karuan, ya bok? Nah, guys, siki jenis jaman kayak gini ya, uang palsu beredar kue di mana mana. Nang dinti ana sing jenane uang palsu ana, mulane kudu hati-hati. Nah, geng yang berhubung peduli banget karo jenengan, aja ngasih ketipu maringin jenane uang palsu. Nah, nyontohin polormasi kepriwet carane mendeteksi utawa mengetahui sebuah uang gue palsu apa asli. Nah, tiri ke baju di protek bege. Bapak kek, hei, aja bingsrung ikwe, doh, gajane doh, John. Anggur harap jemput kiriman pang biung, eh, selagi nangaring Malaysia, oh, John. Orang mendilika, orang merengos-merengosa, orang ngelingak-lingak, kak, doh, idol-idol Muhammad Rasul, doh, malah nyebut pak lah, John. Buarap kaya ngapa aja, mama kesing kerjam, bok. Rika ku garis sireng-sireng tok nang rumah ayah gue gak aneh. Anggara namang kepaten nembe kerja. Anggara jora-jora. Namang Rika nyebut kawe. Jadi tukang gali kuburan ya. Kerjanya anggara gana mati tok. Eh, gue anak bung apa anak ketek gue. Gue anak bung apa anak ketek. Mungkaru ramane dewek. Kau di ngomong karu-karuan gue ya. Kau di ngomong karu bapaknya dewek. Kau orang gue aturan gue. Ayo orang tuh diajar gue. Hahaha, mau Rika kayak gue. Doi loh. Anggaru sarap terima duit kang biyunge. Anggaru semaring bang. Arum juga kiriman kang mamake. Tuh, John. Buru-buru atus sikat gigian. Masuk killer si ngeces. Baik mangkat maring bang. Ya pamitan. Mungan anak enang-enang. Ini udah dipamiti. Harus pangan dewek duit apa. Apuran jaluk koran nyong. Apuran jaluk koran nyong. Gajinya nyong sebagai tukang parkir gue lebih terhormat. Daripada Rika gue kru isinya mangani duitnya mamake trok. Orang di kanan-kanannya udah kerja, potang panting. Siki lah disirah, siram udah di apa. Rika kok gari mangan tuh, kok gari nyangar tuh. Gue anak bong apa anak ketrek. Kepengen terjep nangin kok apa? Hah? Kepengen terjep kok apa? Apa kepengen terkedung nak kuburan Siki gue nangin gue? Hah? Benar-benaran baik, gue kira-kira kepengen mati ngomong baik. Gue baling yuk kang bang tuku kacang sanggare. Gue medangi bong sih pada lajat. Gue bong bapaknya gue kayak gue carane. Orang kaya gue, bang ngomong orang anak ketrek kacang kayak gue. Si mandan teatur, nyong gue Siki ya. Kur kepengen mengingatkan maring Rika. Kepengen mengingatkan Rika. Rika maring bang bok. Ya, nang apa? Nyong ngapain mengingatkan? Siki gue zamannya zaman lagi uang palsuan, pak. Nang dinti sing jenane uang palsu kan jeprah, pirang-pirang, beredar. Nyong ngapain mengingatkan sebagai anak, maring Rika sebagai Rama. Aja ngasih Rika nampani uang palsu, sing jenane uang palsu, buarep tinggo ngapa bae ora payu. Harus ngembeli trak. Nyong harus ngembeli trak, pak. Nyong lagi ngandani Rika, lagi mengingatkan. Lah kue ilmunya sepira, kue ilmunya sepira, marah-marah ramahnya apa barang. Ujar-ujar ramah, mau bodoh apa ke, lulusan ST nyong gemian ke, sekolah lulusan ST ke. Kau ngantar sekolah ST jurusan bangunan beko, dikembang bagus sih kan. Oh alah Jan, kasus kepak sikap pikan-pikan aten baik. Nyong gue nembentuk informasi kang kaki lurah. Ke, cara mendeteksi utawa mengetes uang gue palsu apa asli? Hah? Si bener gue? Lu ya bener. Kayaknya kandang ini DP, sedurungnya Rika makan maring bang. Cara mendeteksi uang palsu atau asli gampang. Riwe gue. Ya, sing pertama duit 10.000-an. Duit 10.000-an, oh sing warnanya abang tua kayak? Ya, sing warnanya abang tua. Kita cara udah ngetesnya ya, ya asli apa palsu, kandang ini pak. Pertama ya, duit 10.000-annya gue ditilep. Ditilep menjadi 4 bagian. Temenan gue, apa harus ditilep ya? Baru gue digeletak nang meja. Nah, Rika ngulet ballpoint. Ngulet ballpoint, aja ditulis sih. Ditutuki baik. Tuk. Ayo gue ya. Langko, ayo gue ya. Baru wis ditutuki, duitnya dibuka maning. Kan lo dilintep, dibuka maning. Nang kok barang dibuka, kowe nang kono anggar duit 10 won kan anak gambar omahe. Ditiliki bae, anggar jejek-jejek omahe gendenge pada melorot, kowe berarti duit palsu. Wah, kowe anggar gendenge si putu ora pada melorot. Kowe berarti duit 10 won asli. Wah, ya kowe ya. Ya wis, siki gane-gane nyong kepengin ngetes duit 5000 won kepriwe kowe? Oh, anggar duit 5000 won lebih gampang maning, ya. Iki cara ngetes duit 5000 won iki ya. Rika iki siki kan ngomah gak wa sisir, gak wa petet, utawa gak wa serit ke incokan go, seritan nang Rika. Lang kok anggar wis nemune duit 5000 njajal. Duitnya ditilep maning dadi papat kayak gue ya, dilintep dadi papat. Kok njajal nang Rika disisiri gue duitnya, dipeteti, diseriti ya. Sret, sret, sret, sret, sret. Kayak gue barang wisana ping 20 kuli meteti, wisana ping 20 dinyisiri, dibuka maning duitnya. Dan kok anggar jik-jik, gue anggar duit 5000 kan anak gambarnya Tuan ku Imam Bonjol gue ya, anak kono ya. Anak gambarnya pahlawan ku Miki, Tuan ku Imam Bonjol. Lah gue anggar dibuka ku jik-jik jenggotnya pada rontok, gara-gara dipeteti nang Rika gue mau, gue berarti duit palsu, duit 5000 palsu. Wah, ya gue ya. Oh ala janana baik ya, kowe pinter banget pancen ya. Jadi anggar jenggotnya si butuh kowe asli ya. Eh si asli. Ini nyong takon maning maring kowe cara ngetes duit sebuan. Sebuan ge emang kadang-kadang cilik tapi jan uli malsukna malah cuan rokunangan. Anggar ngetes duit ewonan mana lebih gampang maning pak. Anggar ngetes duit sebuan asli apa palsu malah orang el. Caranya gampang banget. Gampang banget ke priwe. Gampang banget. Rika gak was lembar bae duit sebuan. Terus Rika melaku-melaku mampir nang SD Papat yang ana ya. Nang on SD Papat ke. Rika ngerti mbok perbolek kan aja. Dan kok anggar segitu ono jajal. Duitnya digeletak na nang gini. Nang arah sekolah gue mau digeletak na bae digeletak na. Dan kok anggar pancen bocah-bocah SD Papat wis istirahat. Rampung jam istirahat. Tiliki duit sewo netes siapa ora? Gue kok ngeri jik-jik duitnya kok hilang? Gue berarti duitnya duit asli. Hahaha. Udah sih pinter banget lah jan. Bisa beda kena. Duit sewoan sing palsu karo sing asli gue pinter saing gampang ya. Udah sih papa pinter-pinter kayak kana. Anggar duitnya palsu ya bakal dititor. Tapi anggar asli, oh malah rebutan karo guru nih. Oh kayak gue ya. Pinter banget kayak panjen yakin ora. Kupanya udah jadi ramahmu ya. Wes, jika kayak baik. Nyong siki pengen takon maning. Gue kan duit sewuan dia sih anggar ngetes duit 500-an sing kertas kayak lo sing ana gambar kreke. Oh, gue gampang maning. Gue lebih gampang maning, Pak, ya. Malah ngercara nyong kayak ya anggar duit 500-an kok kertas ora usah dites. Ora usah dideteksi asli apa palsune. Masalah apa? Buar pirang kan geletak nang ngarep sekolahne sepapat. Ngara 20 kok duit 500-an ora bakal dititor. Bocah SD sudah pada doyan duit 500-an. Ini satu-satunya cara gue mendeteksi asli apa palsu nih. Gampang ya. Jadi duit 500-an ini cukup. Terus ya dipenyet-penyet nang Rika diremes-remes gue. Tapi aja disak-suek. Nang Rika dihukum gak disak-suek. Diremes gue diremes diremes-remes itu ya. Gue gak rejik-jik kali ngane ketreknya malah ngorong-ngorong. Jaluk tulung gue berarti duit palsu. Hati-hati banget pak ya ya. Anda nih.